Tapi jika salah satunya mufasil, fa in fusila ahaduma, kalau salah satunya mufasil, sama-sama nasab dhamirnya kumpul, tapi salah satunya ada yang mufasil, kunta fil khiyar, kamu boleh pilih. Maksudnya mana yang didulukan terserah kamu, ya, tak masalah. Jika aman dari samar inda amil labas, jika tidak ada kesamaran dalam masalah makna. Tapi kalau khawatir samar maknanya, maka enggak boleh. Maksudnya harus mengikuti kaidah yang lebih khusus didulukan, ya. Nah, tapi kalau aman dari labas kesamaran, maka kunta bil khiyar, terserah mau dulukan yang mana. Contoh, adirhamu aktaituka iyahu, tak fa'il, kaf maful bi al awal, iyahu maful bi athani. Di sini ada dua domir nasab, kaf sama iyahu, ya kan? Satunya mutasil, satunya mufasil. Kaf mutasil, iyahu mufasil. Nah, kunta bil khiyar, kamu boleh pilih. Adirham aktaituka iyahu boleh, atau aktaituhu iyaka, ya. Nah, aktaituhu iyaka, aktaitani iyahu, tak fa'il ya mutakallim maful bi al-awwal, iyahu maful bi al-thani. Ini ada dua dhamir nasab yang kumpul, satunya mutasil ya mutakallim, satunya lagi mufasil, iyahu. Kunta bil khiyar, boleh engkau pilih. Aktaitani iyahu, boleh aktaitahu iyaya. Al-mas'alatu al-khamisat as-saf. Idza istama'a, oh, wa dhalika qawluhu, kasih dalil ya. Wa dhalika qawluhu wa qaddimil akhassa fittisali wa qaddiman ma syi'ta fimfisali. Waqad dimil akhassa fittisali waqad diman masita fimfisali. Dulukan yang lebih khusus, kalau sama-sama mutasil, dulukan tasah engkau kalau ada yang mufasil. Naam. Al-mas'alatu al-khamisata asra, masalah yang 15. Idza istama'a dhamirani, idza istama'a dhamirani wa kana mansubaini, wakana mansubain, wattahada, wattahada firutbati, wattahada firutbati, yajibu, fayajibu al-faslu fi ahadihima, fayajibu al-faslu fi ahadihima,